Tiada guna aku menanti ketulusan cinta darimu, karena kau tak meluahkan hati, kejujuranmu pun tak berarti. Apakah dirimu selalu menyadari, akankah cintamu mampu untuk berlari? Tak seharusnya aku denganmu hanya menambah beban luka di hati. Apakah dirimu selalu menyadari, akankah cintamu mampu untuk berlari? Haruskah ku mati terburu rasa cintamu yang tak mungkin ku temui hingga di akhir hidup? Meskipun ku sadari cinta tak harus memiliki, dan ku simpan semua ini jadi cinta abadi. Meskipun ku sadari